Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan harakat. Yang pertama, kesalahan saat mengucapkan fathah. Ada di antara pembaca Al-Quran yang mengucapkan fathah namun mulut tidak terbuka. Seperti saat mengucapkan kata sa'alaha, terucap sa'alaha, sa'alaha dengan mulut tidak terbuka. Kesalahan yang lain yang terjadi saat mengucapkan harakat fathah adalah membuka mulut secara berlebihan. Contoh yang salah, sa'alaha. Dan tidak seharusnya dua kesalahan ini terjadi saat mengucapkan huruf berharakat fathah. Yang benar, mulut terbuka namun tidak terbuka dengan selebar-lebarnya dan juga tidak tertutup. Jadi, saat mengucapkan kata sa'alaha, yang benar pengucapannya sa'alaha, sa'alaha. Yang kedua, kesalahan saat mengucapkan kasrah. Saat mengucapkan kasrah, kadang rahang bawah kita tidak turun ke bawah, yang berakibat pada suara seolah-olah menjadi E. Misal, mengucapkan lafi'illiyin menjadi lafi'illiyin. Lafi'illiyin. Yang benar, caranya adalah dengan menurunkan rahang bawah kita sehingga mulut sedikit terbuka. Lafi'illiyin. Lafi'illiyin. Yang ketiga, kesalahan saat mengucapkan dhammah. Banyak di antara kita saat mengucapkan dhammah, namun bibir tidak membulat, sehingga terucap na'budu, na'budu. Seharusnya yang benar mengucapkan dhammah adalah dengan membulatkan bibir atau memonyongkan bibir sebagaimana saat mengucapkan huruf waw. Sehingga pengucapan kata na'budu yang benar adalah na'budu, na'budu. Lalu bagaimana mengucapkan huruf bersukun? Huruf bersukun diucapkan tanpa dipengaruhi terbukanya mulut sebagaimana fathah dan tanpa dipengaruhi oleh membulatnya bibir sebagaimana dhammah, juga tidak dipengaruhi oleh turunnya rahang sebagaimana kasrah. Jadi mengucapkan huruf bersukun, kembalikan ke makhrajnya, kembalikan ke tempat keluar huruf tersebut. Misalnya, saat kita mengucapkan huruf fa bersukun, ucapkan af, kembali ke makhrajnya, tanpa dipengaruhi oleh terbukanya mulut. Jadi saat mengucapkan huruf fa, bukan af, af, tanpa disertai dengan membulatnya bibir seperti af, misalnya. Jadi, pengucapan huruf bersukun, kita kembalikan ke makhrajnya tanpa dipengaruhi oleh fathah, kasrah, ataupun dhammah. Demikian fasihkan huruf pada episode kali ini. Insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.